Aku tidak mungkin meraih Tinta. Kau tidak akan bisa memeluk Tinta. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-669 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai Kuda Parasuta, Hari Akib sebagai Gajah Mada, Jujung sebagai Pangpung, Dedi sebagai Linggawasa, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sedang dalam ketegangan. Tiga penggawa tingginya telah tewas. Rakuti dan kawan-kawannya telah menyiapkan rencana besar-besaran. Namun sejauh itu belum ada tindakan yang nyata untuk menanggulangi keadaan. Haryat Tadah dan Gajah Mada tidak menemukan bukti-bukti yang jelas untuk menindak Rakuti. Senja melingkupi kota raja ketika Kuda Parasuta datang menghadap Bekal Gajah Mada. Tuanku Bekal, sampai sejauh ini saya belum berhasil mendapatkan keterangan tentang Rakuti dan segala sepak terjangnya. Iya, dia memang licin pakai belut. Tak pernah bisa dilacak jejaknya. Kemanapun dia pergi dan berada, selalu dapat lepas dari pengamatan. Disinilah kesulitan kita, Kuda Parasuta. Apakah Tuan Bekal tidak lagi mengamati Wisma Rakuti? Untuk sementara ini, aku hentikan. Di samping sulit menemukan pembuktian, juga aku pernah kepergok gurunya saat aku mengadakan pengintaian. Dengan sendirinya mereka akan lebih ketat menjaga wismanya. Dan lagi, jangan sampai mereka ganti menuntut karena wismanya kita masuki. Tetapi Tuan Bekal, naluri keprajuritan saya mengatakan bahwa sekarang ini Rakuti tengah sibuk mempersiapkan pemberontakan, kerusuhan. Iya, naluriku juga mengatakan hal seperti itu, Parasuta. Tetapi sekali lagi, kita sulit mengadakan pembuktian yang jelas. Disinilah perlunya kita berhati-hati. Pemberontakan sewaktu-waktu bakal terjadi. Itu pun tak bisa dipungkiri. Hanya saja, siapa yang bakal memberontak? Kelompok apa? Dan di mana sarangnya? Itu yang sulit kita tangkap pembuktiannya. Tuanku, bukankah Ratanca pernah menyampaikan semuanya ke hadapan Gusti Patih dan Tuan Bekal? Kita tak bisa hanya bersumber dari laporan semata. Sekali lagi, pembuktian. Kita harus bisa membuktikan secara jelas dan nyata bahwa Rakuti benar berniat memberontak dan ingin menjadi raja. Dia pintar menghilangkan jejak kebusukannya. Tuan Bekal Gajah Mada. Ada apa, Parasuta? Belakangan ini saya melihat banyak prajurit-prajurit berkacu merah di leher. Entah apa maksudnya. Apakah hanya sekedar hiasan untuk gagah-gagahan atau apa? Saya tidak tahu, Tuanku. Prajurit-prajurit berkacu merah. Iya. Kadang mereka berada di tempat-tempat yang bukan menjadi tugasnya. Entah atas perintah siapa prajurit-prajurit berkacu merah itu menempati pos-pos jaga yang sebetulnya bukan menjadi tugasnya. Iya. Berarti ini ada gejala baru. Pertanda apa lagi ini, Parasuta? Iya, Tuanku. Apakah pernah kau tanyakan tentang kacu itu? Pernah. Tapi jawaban mereka hanya untuk hiasan dan gagah-gagahan. Tetapi terus terang, saya tidak puas dengan jawaban seperti itu. Bagus. Kalau begitu terus amati prajurit-prajurit yang berkacu merah itu. Tetapi jangan sampai menimbulkan kecurigaan mereka. Baik, Tuan Bekal. Dan segera laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, Tuan Bekal. Rasanya Majapahit ini semakin panas saja. Begitulah yang saya rasakan, Tuanku Bekal. Ayo, marilah kita berbuat apa yang bisa kita perbuat. Waktu berjalan begitu cepat, hari-hari bagai berlari saling berkejaran, kehidupan menjadi begitu singkat. Demikianlah, tanpa diduga, tanpa terasa, Rakuti telah sampai pada titik persiapan akhir pelaksanaan. Detik-detik menjadi begitu menegangkan. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk telah lama dalam keadaan siaga. Bahkan mereka nyaris tidak sabar menanti saat-saat yang ditunggunya. Demikian pula hanya para narapidana Pati. Mereka bagai kawah Mahameru yang setiap saat siap meledak dan memporak-porandakan sekelilingnya. Senja baru saja terkilas oleh gelapnya malam. Dalam remangnya malam, nampak dari kejauhan sesosok penunggang kuda berlari menuju luar kota Raja Majapahit. Penunggang kuda yang memacu tunggangannya dengan begitu cepat dan terburu-buru itu ternyata seorang prajurit Majapahit yang berkalung kacu merah di lehernya. Dia memacu kudanya bagai dikejar hantu. Lari kuda diarahkan pada satu sasaran, yakni tempat perkemahnya para murid perguruan Bukit Kerucuk. Thank you. Kali mencegat perjalananku. Turun dari kudamu atau kami terpaksa menurunkan tubuhmu tanpa nyawa. Tunggu dulu. Eh, kalian ini siapa? Apakah kalian kawanan begal atau... Kau tidak perlu tahu siapa kami, tetapi kami harus tahu siapa kau. Jangan coba banyak bertanya lagi. Kalau kau sayang nyawamu. Jelas kalian pastilah orang-orang yang bermaksud tidak baik. Tutup mulutmu. Rupanya kau memang harus kami paksa turun dari kudamu. Sekarang katakan, siapa kau dan mau kemana? Itu urusanku, bukan urusanmu. Kakang, jangan tunggu lama-lama. Sikat saja. Kawan-kawan, kurung orang ini dan ringkus dia. Gerakan cepat dan tanggas, para pengeroyok mengepung prajurit Majapahit. Serangan-serangan yang dilancarkan para pengeroyok cukup berbahaya, namun prajurit itu bisa menghadapinya dengan pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Meski pertarungan nampaknya berjalan seimbang, namun sesungguhnya prajurit itu mulai kewalahan juga menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Hingga akhirnya, hentikan! Hentikan! Mengapa kalian mengeroyok orang ini, ha? Apakah tindak tanduknya mencurigakan? Dia tidak mau mengatakan siapa dirinya. Benar, Kakang Linggawasa. Dia malah enak-enak duduk di atas kudanya. Bagaimana, Pampung? Coba, bawa dia kemari. Baik Kakang. Menurutmu, apakah prajurit itu datang dari kota raja? Ya, kukira begitu. Hanya anak-anak saja yang kurang telaten memeriksanya. Ayo, beri hormat pada pimpinan kami. Ayo, beri hormat. Kakang, inilah orang itu. Apakah yang kalian inginkan dari saya? Aku cuma mau tanya, apa benar kau prajurit Majapahit? Benar, Tuan. Lalu ada perlu apa sampai melewati daerah ini? Maaf. Sebelumnya saya ingin tahu, apakah tuan-tuan ini dari perguruan Bukit Kerucuk? Benar. Lalu dari mana kau tahu? Tuan Rakuti mengutus saya menemui Tuan Pangpung dan Tuan Linggawasa. Kau jangan mengaku-ngaku. Buktikan dirimu. Baiklah. Ini, Tuan. Kacu merah ini tanda dari pasukan Tuan Rakuti. Kalau begitu, maafkan perlakuan teman-teman kami. Mereka hanya menjalankan tugas, mengingat saat-saat genting seperti ini. Lalu, mengapa tanda kacu merah itu kau sembunyikan? Maaf, Tuan. Pesan Tuan Rakuti, simpanlah tanda itu agar tidak setiap orang tahu dan mencurigaimu. Oh, begitu. Lantas apa pesan Tuan Rakuti? Pambu. Kita ajak masuk ke tenda saja, supaya semuanya bisa berjalan lancar dan aman. Benar, ya? Tuan. Iya, karena pesan Tuan Rakuti juga begitu. Apa pesan Tuan Rakuti? Sampaikanlah surat ini secara rahasia. Baiklah, kalau begitu, mari masuk ke tenda. Thank you. Kepung dan Linggawasa lalu membawa prajurit Majapahit berkacu merah itu masuk ke tenda. Sementara yang lain kembali bertugas di pos jaganya masing-masing. Malam semakin ngelangut. Serangga hutan bercampur serangga malam saling mengisi kekosongan suasana. Seluruh areal hutan di tepi batas kota raja itu temaram disinari rembulan. Tak lama kemudian, Pangpung dan Linggawasa serta prajurit Majapahit itu telah berada di dalam tendanya. Dalam tenda ini hanya ada kita bertiga. Pesan Tuan Rakuti, hendaknya apa yang telah direncanakan dan dibicarakan berjalan dengan lancar, Tuanku. Tanda-tanda itu sebentar lagi akan diberikan dari pusat kota raja atau alun-alun. Lalu bagaimana dengan persiapan di dalam kota? Saya kira di dalam surat ini Tuan Rakuti telah berpesan banyak. Mana surat itu? Ini Tuan. Saat-saat itu, sebentar lagi akan segera tiba. Tunggu dan tetaplah waspada di tempatmu. Keadaan siaga harus tetap dipelihara. Karena sewaktu-waktu, tanda-tanda penyerbuan akan kuberikan. Sekarang ini situasi di dalam kota raja tenang-tenang saja. Mereka sama sekali tidak tahu persiapan-persiapan kita dan rencana-rencana kita. Situasi seperti itu sangat menguntungkan kita. Karena dengan demikian, pekerjaan kita tidak akan banyak menguras keringat. Kiranya perlu kalian ketahui, kekuatan yang tersimpan di dalam kota raja berjumlah kurang lebih 5.000 prajurit. Mereka terdiri dari pasukan panah, pasukan pedang, dan pasukan tombak. Jumlah itu masih belum terhitung kekuatan atau pasukan yang terdiri dari para narapidana pati. Jelasnya, kekuatan kita bakal menekan dan mengobrak-abrik prajurit-prajurit Jayanegara. Majapahit akan kita buat porak-poranda. Pangpung dan Dinawasa, atur dan pimpinlah pasukanmu dengan penuh semangat dan keberanian. Aku dan pasukanku, dibantu oleh Rabanyak, Rapangsa, serta guruku, akan bertempur di dalam kota dan mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Pangpung dan Nigawasa harus cepat bergerak sesuai siasat dan taktik. Gelar Garuda melayang dan gelar sabit urang seperti ombak yang bergulung susu menyusul ke pantai. Begitulah kuharapkan serangan kalian nanti. Kejar dan bunuh siapapun prajurit Majapahit yang tak memakai kacu merah. Rahasiakan rencana ini sampai ketemu di alun-alun kota raja. Jayanegara harus tewas di tangan Rakuti. Baiklah prajurit, sampaikan salam kami kepada tuanmu Rakuti. Dan kembalilah, katakan pada tuanmu, kami sudah siap sedia menjalankan perintah dan tinggal menunggu tanda atau isyarat yang akan diberikan. Baiklah tuanku, saya mohon pamit. Ya. Prajurit utusan Rakuti segera beranjak keluar tenda untuk kemudian terus memacu kudanya kembali ke Majapahit. Sepeninggal prajurit utusan tadi, Pangpung dan Linggawasa segera berunding membahas surat Rakuti. Kau sudah jelas isi surat yang dikirim Rakuti? Ya, sudah cukup jelas. Linggawasa, sesaat lagi akan terjadi gegeran di Majapahit. Aku tidak tahu apakah Rakuti akan berhasil atau tidak dalam mewujudkan cita-citanya ini. Nah, tugas kita cuma satu, membantu gerakan Rakuti. Pangpung, ya, kalau ku amati dari tingkat persiapan sampai ke tingkat saat-saat pelaksanaan, sepertinya gerakan ini akan berhasil. Iya. Rakuti telah menghimpun kekuatan dari dalam sebanyak 5.000 prajurit. Itu belum terhitung laskar narapidana pati. Ditambah 700 pasukan kita, jumlah ini sudah memungkinkan bagi Rakuti untuk menggedor Majapahit. Iya, memang dilihat dari jumlah rasanya sudah sangat memungkinkan. Terlebih sekarang ini, Majapahit masih dalam keadaan tidur. Mereka tidak tahu kalau sewaktu-waktu ada kekuatan tersembunyi akan bergerak. Iya. Majapahit dalam keadaan lengah. Itu keuntungan kita. Majapahit sedang dalam keadaan tidak siap, sementara kita dalam keadaan siaga penuh. Hal ini yang bisa bikin mereka kocar-kacir. Iya. Sepertinya malam hampir mencapai pagi. Rasanya tanda-tanda itu belum akan diberikan malam ini. Tetapi setiap saat, kita harus tetap dalam keadaan siaga penuh. Ya. Segala kemungkinan gampang terjadi dalam saat-saat seperti ini. Karena tanda-tanda yang akan diberikan Rakuti bisa datang lebih awal, bisa juga tepat waktu, bahkan mungkin bisa mundur. Iya, memang. Ketegangan itu terjadi justru bukan pada saat kita bertempur, melainkan pada waktu kita menunggu saat-saat dimulainya pertempuran. Malam hampir mencapai pagi. Pangpung dan Linggawasa berbincang-bincang tentang surat Rakuti yang baru saja mereka terima, juga tentang kemungkinan yang kiranya bakal terjadi. Nah, kapankah saat itu akan segera datang? Dan berhasilkah Rakuti menguasai Majapahit? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.